Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mangge antena yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kembali lagi dalam kajian kesayangan kita, yakni acara Siroh, Siraman Rohani, yakni sebuah kajian agama yang mengupas masalah-masalah seputar agama Islam bersandar kepada Quran dan Hadis. Bersama saya Mangge Patra, yang tentu hari ini kembali lagi akan menyapa Mangge Anteina bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Saya ingin menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berimbakare Bapak Ustadz. Alhamdulillah, nabe lomuni. Nabe lomuni, aduh. Pak Ustadz, ya. Masih ada tinta di jarinya Pak Ustadz. Ya, masih berwarna ungu. Masih berwarna ungu. Berimba kareba kumiu. Alhamdulillah nabelo-belo. Dan mungkin jarinya? Jarinya tetap masih ya, sama dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Artinya kewajiban kita sebagai warga negara sudah kita tunaikan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, menurut hasil pantauan tim kami dan berdasarkan survei, ya, kami juga punya rasa kebanggaan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh KPU bahwa radio yang menyiarkan tentang ajakan Nemo Golput untuk tidak golput ternyata memberikan hasil yang membanggakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dari 350 misal undangan hadir 270. Alhamdulillah. Dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya diundang 300 yang hadir 70. Iya, iya. Ya, berarti media memiliki peran yang unik untuk mengajak Mangge Anteina berbondong-bondong ke TPS. Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah. Kita doakan juga untuk Mangge Anteina yang ada di rumah Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera sembuh, disehatkan oleh Allah. Iya, iya, iya. Kurang bahagia segera disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala memberi berkah dalam hidup kita ini, memberi berkah dalam rezeki, waktu, dan Allah taala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kalau kita mendapatkan amanah untuk memikul sebuah tanggung jawab. Baik, Mangge Anteina yang dirahmati Allah, bahasan kita dalam Siroh kali ini adalah bagaimana memberi arti kepada amanah. Orang-orang yang kita amanahkan menuju ke sebuah berkali jabatan atau kedudukan atau apapun itu namanya, sudah tentu amanah ini memiliki makna. Ya, mungkin dari pertemuan atau kajian inilah kita akan mendapatkan seperti apa arti dari amanah itu. Tafadhal Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mangge Anteina rahimakumullah. Tentunya ada beberapa orang yang alhamdulillah hari-hari ini ya, mungkin mereka melihat hasil daripada pengumuman ataupun hasil ya sementara ya, perkiraan bahwa mereka lolos ya ataupun memegang jabatan amanah insyaallah. Maka nasihat ini adalah nasihat sebenarnya kepada pribadi saya ya, juga pribadi saya Pak Ustaz. Iya ya, ya, ya, dan ya, juga saya berharap bisa diterima ya, oleh Mangge Patra ya, dan Mangge Anteina rahimakumullah. Amin. Bahwa sesungguhnya amanah ini ya, arti amanah itu titipan. Dan apa yang disebut dengan titipan, ya, ya, ya, berarti tidak boleh kita rusak. Kita harus jaga dan berikan kepada yang menitipkan itu. Ya, ya, ya, ya. Oh, itu artinya amanah. Iya. Oh. Karena amanah itu artinya kepercayaan. Iya, iya, iya, iya. Ya. Dan orang tidak akan diberikan satu titipan kecuali orang yang dititipin ini, ya, orang yang dipercaya. Maka kita harus menghargai orang yang memberikan titipan kepercayaan kepada kita, bahwa kita akan menyampaikan titipannya ini kepada dirinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa amanah ini pekerjaan yang besar. Iya, iya, iya. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard. Kami berikan itu amanah kepada langit dan bumi, wal jibal dan kepada gunung, yeah, fa'abain. Tapi langit, bumi, serta gunung itu enggan menerimanya. Yahmilnaha wa ashfaqna minha, yeah, yeah, wa hamalahal insan. Ya, mereka berat dan khawatir terhadap amanah yang besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi di hadapan Allah Ta'ala Zat yang Maha yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Fa'uahamalahal insan. Tapi kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 72, 72, manusia itu yang berani untuk memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia ini sangat bodoh dia dan sangat zolim. Zolim. Ya berani mengambil hal tersebut. Mengambil hal. Kenapa dikatakan begitu? Ya, mengambil amanah tersebut. Mengambil amanah. Ya. Padahal gunung saja yang begitu kuat enggan menerima amanah. Tidak mau menerima amanah. Tapi manusia ini berani betul. Seolah-olah menganggap bahwa amanah ini cukup mudah. Ya. Tapi padahal dia adalah sesuatu yang besar. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawaban kepada orang yang memikulnya. Ya. Apalagi amanah itu berkenaan dengan misalnya ya maslahat orang banyak. Oleh karenanya di sini memaknai amanah para ulama ataupun orang-orang soleh mereka tidak pernah memandang bahwa amanah itu adalah anugerah. Amanah ini bukan anugerah, bukanlah anugerah. Sebenarnya oleh karenanya beban. Sebenarnya beban. Oleh karenanya kalau diriwayatkan dalam tarikh itu ketika Umar bin Abdul Aziz diberitahukan bahwa dia diangkat menjadi khalifah pemimpin sesudahnya langsung istrinya bertanya, apakah raja yang berkuasa saat ini meninggal? Kenapa engkau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Apakah raja yang ditunggu-tunggu sekarang ini sudah mangkat? Dia bilang justru urusannya lebih besar daripada raja yang mangkat sekalipun. Berarti karena istri ditawar, yang baik ini. Karena saya ditawari yang lebih besar musibah daripada musibah kematian raja. Ternyata apa musibah itu? Apa itu? Bahwa dia dicalonkan untuk jadi raja. Hari ini bukankah kita demikian sujud syukur? Kalau tiba-tiba ada telepon misalnya kita jadi kepala dinas. Misalnya. Ataupun menang tender ini dan itu. Proyek. Tidak pernah kita mengatakan bahwa itu sebuah musibah. Tidak pernah orang mengatakan bahwa amanah ini sebuah musibah. Kenapa disebut musibah? Sebelum mendapatkan amanah ini kita sebenarnya selamat-selamat saja kita di akhirat. Tapi ketika ada amanah ini kalau kita tidak selamat bagaimana? Apalagi hari ini kita sudah melihat orang sengaja menerima amanat itu dia berkhianat. Artinya artinya mengambil diambil kesempatan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tanda-tanda orang munafik itu tiga. Satu di antara tanda kemunafikan itu wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanat dia khianat. Apa dimaksud dengan tidak amanah dalam atau khianat dalam amanah? Seperti orang menerima titipan, dia bilang titip ini. Dia buang di got. Atau misalnya. Bukan dia buang. Titipan ini duit, tidak mungkin dia buang. Dia titip duit misalnya 500 ribu. Ini komiu, saya titip uang 500 ribu. Minta tolong. Dia ambil. Atau dia tilap. Bagaimana ini? Orang yang tidak amanah. Nah, kata Rasulullah SAW, tanda orang munafik itu apabila dia lari dari amanah. Lari dari amanah. Idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Dan amanah ini ada banyak modelnya. Menjaga rahasia itu amanah. Artinya diberikan jabatan itu amanah. Jangan bilang-bilang amanah itu. Iya. Pak Ustaz, jangan bilang-bilang kalau saya gagah. Itu. Terus Pak Ustadz bilang, jangan bilang-bilang kalau komiu saya sebut Mangge Patra Gagah. Jadi amanah itu menjaga rahasia. Menjaga rahasia, betul. Amanah itu memimpin. Amanah itu menjadi istri. Amanah itu adalah istri. Dia menjaga harta suami dan menjaga diri. Termasuk juga amanah itu diberikan misalnya anak. Atau amanah itu menjadi seorang anak. Nah, ini yang disebut dengan amanah. Dan Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sekalian tentang amanah ini. Tentu ayat ini tidak hanya berlaku kepada para anggota terhormat yang baru diangkat. Iya. Baru merasa diri dipilih. Iya. Tapi ini semua termasuk Mangki Ante ini yang mendengarkan siaran ini. Iya. Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 58. Iya. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian supaya sampaikan itu amanat kepada yang punya. Maka yang punya amanat ini siapa? Tentu Mangki menginginkan bahwa ini lebih spesifik, yang memberi amanat ini rakyat. Rakyat. Jadi sampaikan itu amanah rakyat itu bagaimana? Ini tinggal kita sendiri yang melaksanakan secara spesifiknya. Ibnu Katsir mengatakan ayat tadi surah An-Nisa ayat 58, bahwa amanat yang minta untuk disampaikan adalah amanat pada keseluruhan urusan kita manusia. Yang pertama, amanahnya Allah Ta'ala. Amanahnya Allah. Apa amanahnya Allah kepada kita? Ketaatan. Ketaatan. Salat itu amanah. Amanah. Jadi kalau ada salat subuh belum dilakukan, kita sudah tilep itu salat subuh. Berarti kita laksanakan. Puasa itu amanah. Amanah. Kalau ada puasa belum dibayar, selesaikan. Ya. Kalau kita tidak selesaikan, berarti kita sudah menambah lagi. Iya, artinya sudah kita gelapkan itu kewajiban. Jadi amanah, ada amanah kepada Allah Ta'ala berupa ketaatan. Iya. Yang kedua, amanah antara sesama hamba, karena itu titipan-titipan itu. Nah, luar biasa sekali tentang amanah ini. Tetapi yang memberikan saya sedikit perhatian kepada amanah ini, ternyata amanah ini adalah titipan. Nah, rakyat ketika memilih si amanah misalnya, si A untuk menjadi amanah dan hari ini mempersiapkan jasnya, ya misalnya, tentu, apakah yang ada di pikirannya sementara dia sementara galau dengan kegembiraan? Iya. Atau dia sedang berpikir kencang bagaimana menyelesaikan si fulan B, si fulan C, dan lain sebagainya. Iya. Apakah amanah ini tetap masih ada melekat di kepalanya? Iya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ke kita. Iya. Adil amanah ila mani tamanak. Kata Rasulullah, sampaikan amanah itu kepada orang yang menitipkan amanah itu padamu. Kemudian yang kedua, wala takhun man khanaka. Iya. Jangan engkau balas hianati orang yang mengkhianatimu. Nah, ini bekal-bekal kepada orang-orang yang barangkali hari ini mengatakan, ini kan daerah-daerah ini tidak mau menunjuk saya. Tidak menunjuk saya. Ya, tidak makanya, usah dikasih bantuan. Ya, tidak usahlah listrik mereka nyala. Rasulullah SAW mengatakan, wala takhun man khanak. Iya. Jangan engkau berkhianat kepada siapa yang mengkhianatimu. Betul. Nah, hari ini ketika amanah ini menjalankan kewajiban, dan ini hal-hal yang diwajibkan kepada kita sekalian, tentunya juga harus dipersiapkan. Dan persiapan itu bukan kepersiapan lahir, tapi persiapan batin. Persiapan batinnya apa? Bahwa ini adalah amanah yang Allah Ta'ala akan tuntut dan timbang nanti di hari kiamat. Kita sudah laksanakan dengan benar atau tidak ini? Iya. Tapi itu kan ada juga yang dikatakan sanksi sosial. Ketika dia lalai pada amanah. Ketika diamanahkan untuk jabatan sebagai misal anggota legislatif yang terjadi hari ini, kemudian di situ kan juga membonceng kepentingan lain, Pak Ustadz. Apa itu? Amanah artinya ada kelompok golongan, partainya lah misalnya, yang punya berengkali paham atau asas-asas yang menginginkan dia berbeda dengan amanah yang dititipkan oleh rakyat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kewajiban risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih orang-orang memang yang selalu atau siap sedia memikul amanah tersebut, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau saja belum diangkat menjadi rasul, jabatan ataupun panggilan beliau sendiri orang sudah panggil beliau Al-Amin. Sejak kecil. Sejak kecil. Subhanallah. Sudah merupakan sifatnya. Sifatnya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Seandainya hari ini masyarakat kita artinya lebih mementingkan kepada amanah. Amanah. Ya, maka mereka akan memberikan amanah juga kepada betul-betul orang yang sifatnya seperti itu. Amanah. Iya. Ya, ya, bukan ya. Kepada yang apa itu Mangge bilang? Yang ya menerima jabatan ini kemudian lalu menyelewengkan untuk kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Iya, iya. Ya. Padahal saya memilih Pak Ustadz misalnya untuk menjadi orang yang amanah karena saya berharap bahwa saya juga diperhatikan nantinya. Iya, iya. Tetapi saya menangkapnya bahwa ketika kita menjadi amanah, maka kita menjadi golongan dari orang yang membenci dan yang tidak membenci. Betul. Ya, kan? Ada sebuah kisah. Iya. Dan ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Muslim. Ya. Imam Muslim. Iya, iya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa ada seorang yang membeli rumah. Rumah. Iya. Ketika rumah itu dibeli, rumah sudah tua. Rumah tua, ya. Ya, direnovasi oleh pembelinya ini. Ternyata ketika dia merenovasi salah satu bagian daripada dinding rumah itu, begitu dia hancurkan, dia dapatkan ada kepingan uang emas banyak yang tertanam di dalam tembok itu. Dalam tembok? Iya. Ada emas? Ada emas. Subhanallah. Jumlahnya itu berkali-kali lipat dari harga yang dia beli. Dari harga tanah serta rumah yang dia beli. Tapi yang beli ini orang amanah. Orang amanah. Iya. Yang jual juga orang amanah. Makanya istri dari yang pembeli ini, gembira, hutang kita lunas. Lunas hutang kita, Pak. Ya, anak kita juga sudah bisa dikawinkan. Iya. Kuliah apa semua. Pak, ambil saja. Ambil Bapaknya saja. Bilang, yang amanah ini. Iya. Saya beli rumah. Saya beli rumah. Bukan saya beli emas. Bukan beli emas yang di sini. Iya. Dia bilang, tapi ini emas kan ikut di rumah yang kita beli. Iya. Secara hukum tak ikut sudah. Tak ikut sudah. Iya. Tapi subhanallah, orang ini merasa ini amanah. Iya, betul. Saya beli rumah ini bukan karena ada emas di dalamnya. Iya. Jelas emas ini kalau ditahu oleh pemilik rumah ada emasnya di sini, dia tidak akan jual. Iya. Coba bayangkan. Betul. Itu pun orang yang dikembalikan ini uang. Pemilik rumah ini bagaimana ketika diamanah? Ya, kalau diamanah juga Saya mau balikkan. Ya. Ternyata yang jual rumah ini pun mengatakan, sungguh rumah itu saya sudah jual. Subhanallah. Jadi apa-apa yang terdapat di atasnya, hatta rerumputan kalau bisa dijual, dijual itu tidak bagianmu. Iya. Saya tidak akan ambil lagi. Walaupun uang itu mungkin saya perlu. Saya perlu, iya. Tapi uang itu sudah bukan uang saya. Karena ikut di bangunan yang saya jual. Subhanallah. Ini ujian. Orang yang menjual amanah. Iya. Orang yang menerima juga amanah. Amanah. Sampai mereka dibawa ke pengadilan. Bayangkan ini. Tidak mau, yang satu tidak mau menerima. Yang satu memaksa untuk mengasih. Bukan saya punya hak. Subhanallah. Coba kita lihat. Dimana ada kayak begitu itu. Masih ada kayak itu. Karena kejadian ini diceritakan oleh Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Dalam bab tentang qadha. Tentang peradilan. Peradilan. Nah, di sini dibawa kepada hakim. Iya. Diadili. Mm-hmm. Hakim juga bingung. Ini orang tidak mau menerima. Iya. Dan ini bersikeras juga untuk menolak. Menolak. Astagfirullah. Nanti qadhi ini bertanya kepada yang membeli rumah. Iya. Kau punya anak laki-laki? Punya anak laki-laki. Dia bilang iya. Punya. Dia juga ini ibunya ini sudah gembira. Mau kasih kawin anak, katanya kalau uang kita ambil. Tapi saya tidak mau. Tidak mau. Ditanya kepada yang jual rumah. Kau punya anak perempuan? Iya. Dia bilang iya. Iya. Saya juga punya anak perempuan. Saya masih tunggu-tunggu orang melamarnya. Alhamdulillah. Akhirnya hakim bersambut ini sudah. Hakim ini mendapatkan jawaban. Sudah kalau begitu, ya. Anak kamu wahai pembeli kawinkan dengan anak si penjual dari rumah ini. Subhanallah. Begitu mereka menikah, harta ini diberikan kepada mereka. Ya Allah. Dan makmurlah dunia itu. Subhanallah. Ya. Amanah. Dari rakyat misalnya diberikan kepada wakil-wakil misalnya wakil yang amanah kita. Wakil-wakil itu dengan penuh berat menerima ini amanah. Dia kembalikan itu amanah kepada rakyat itu juga kemakmuran. Dan ini bagian yang pernah terjadi dari peradaban manusia sejarah tentang amanah. Ya, karena begitu mulianya. Bahkan seorang imam, pemimpin yang adil, Allah Ta'ala akan beri naungan yang cuma 7 nominasi yang dapat itu. 7. Iya. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillah. Iya. Ya, salah satu di antara ketujuh itu itu adalah imamun adil. Seorang yang diberikan kepemimpinan dan dia berbuat adil. Dia berbuat adil. Baik. Dan berbuat adil dalam agama artinya adalah wad'u syai' fi makanih. Ya, ya. Meletakkan sesuatu pada porsinya. Meletakkan pada sesuatu. Tentu misalnya suami yang adil. Adil. Bagaimana mau berlaku terhadap misalnya istrinya 2 misalnya atau 3? 2. Adilkah? Bagaimana berbuat adil? Ya, padahal yang satu kurus, yang satu gemuk. Jangan tanyakan pada saya, Pak Ustadz. Kita tanyakan yang punya 2. Bukan Pak Ustadz juga. Bukan Pak Manggi. Jadi ini memberi keadilan adalah meletakkan sesuatu kepada porsinya. Porsinya. Artinya orang yang memerlukan banyak harus diberikan sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Tetapi orang yang kurus misalnya harus diberikan juga makanan sesuai porsinya. Porsinya. Itu artinya berbuat adil. Jadi teringat juga saya dengan kata bahwa kalau makan jangan terlalu kenyang dan jangan juga terlalu sedikit. Iya. Sesuai porsi. Nah, itu namanya adil juga. Adil juga. Adil memperlakukan diri. Iya. Berarti kalau begitu kita jangan menzolimi diri ketika sudah mengantuk, mari kita tidur. Ketika sudah lapar, mari kita makan. Mari kita makan. Jadi kita berdosa itu kalau menzolimi begitu ya? Iya. Berdosa. Berdosa. Kata Allah Ta'ala, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Perbuatan zolim itu perbuatan yang mengundang kegelapan di hari kiamat. Maka jangan suka menzolimi. Dan kalau sudah dizolimi jangan suka curhat. Curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Tuhan juga tidak mau terima curhat-curhat begitu. Enggak. Kalau kita dizolimi, jangan suka curhat pada manusia, tapi curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Nah, curhat kepada Allah Ta'ala itu namanya munajat. Munajat. Artinya berbisik. Berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini saya belum diamanahkan menjadi pemimpin, ya Allah. Saya sudah menjual berkali barang berharga saya. Nah, itu di antara dia bukan menyesal ya. Iya. Curhat bukan menyesali. Iya, artinya dia bermunajat, berkeluh kesahnya kepada Allah. Iya, orang yang berkeluh kesah kepada Allah akan selalu berwibawa di hadapan manusia. Karena dia bilang, ini orang tidak pernah menyusahkan orang. Tapi orang yang suka berkeluh kesah kepada manusia, manusia akan lari darinya. Dia bilang, tukang mengeluh ini. Pasti minta lagi sesuatu sama aku. Kepada Allah pun, Allah tidak suka padanya. Karena kata Allah, kau kesusahan bukan minta pada saya. Minta kepada manusia. Baik, Mang Gantina. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi bahasan kita pada hari ini tentu menarik dan mengetuk hatinya Komiu untuk lebih memaknai dan memahami apa arti dari amanah. Amanah sendiri adalah sebuah titipan yang harus kita jalankan, yang harus kita pertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada konstituen yang telah memberikan hak suaranya untuk memilih kita menuju ke kursi yang terhormat itu. Baik, Mang Gantina, kita tahan dulu informasinya. Silakan SMS di 0852-406-72725. Layangkan pertanyaannya dan insya Allah kami akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mang Gantina yang dirahmati Allah, juga untuk Pak Ustadz, kita jeda dulu. Ada pesan-pesan lagi yang mau lewat. Planet Seller, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng. Baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, edo banget nih. Keren. Ini baru HP, modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat, aplikasi paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa BBM-an gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cikditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya, Bu. Pak. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir, dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Iya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami, menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis, 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau toko Matrix Cell. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu. Ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak, ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Baik, Mang Yantina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi setelah mendengarkan pesan-pesan dan kembali kepada orang yang kita amanahkan. Nah, mudah-mudahan saja kata dari amanah ini bukan hanya sebuah slogan. Slogan untuk menjual diri agar lebih cepat dipilih, tetapi benar-benar amanah. Kadang-kadang ada yang menuliskan di bawah kalimatnya, insya Allah saya akan menjadi amanah. Tetapi ketika sudah bergaul dengan yang namanya duit, bergaul kepada sebuah kemudahan, kenapa bisa amanah ini cepat sekali hilang, Pak Ustadz? Apanya yang kurang? Ya. Cepat hilang amanah tersebut dalam diri seseorang, sebab tidak dilandasi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, bahwa itu akan dipertanggungjawabkan atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti dia cuma menyangka hanya slogan-slogan lah supaya cepat laku kita ini. Iya. Dalam Islam tidak ada dosa yang dilupakan. Tidak ada juga kebaikan yang akan lapuk. Makanya ayat Al-Qur'an berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin syarrin yar. Siapa yang berbuat dosa sekecil apapun, dia akan lihat itu. Seorang yang mengkhianati amanatnya. Hari ini dia mengkhianati amanatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Dia juga akan dikhianati. Kama tadinu tudan. Hanya saja ya, ketika dia melakukan dan balasan itu datang, tidak datang dalam waktu yang bersamaan. Tapi dalam waktu yang berlainan, ketika dia mengkhianati amanahnya, dalam keadaan dia mampu untuk berdiri ataupun mengelabui orang lain. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membalasnya, dengan juga dia dikhianati amanahnya, dia dalam keadaan yang sangat terapuh dan dia butuh. Oleh sebab itu, hukuman dan kesiksaannya bertambah dari hal seperti itu. Kama tadinu tudan, seperti kita berhutang, demikian juga kita akan membayarnya. Jadi kalau kita berutang 1000, bayar 1000. Ya, seperti itu. Jangan berutang 1000 kemudian minta bayaran jadi 2000. Ya, sudah riba begitu. Riba itu ya. Oke, baik Pak Ustaz. Ini saya sering melihat ketika seorang pejabat masuk dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kadang-kadang ada yang mencibir perempuan itu. Kan perempuan ini kadang-kadang kan bagus mulutnya. Iya. Sudah itu. Waktu dia jadi pegang jabatan anu. Yang saya malah justru melihat orang yang mencibir ini Iya. Iya kan? Kenapa dia mengungkap seperti itu? Bukankah itu sudah diberikan bahwa ada laknat yang dia terima dari Allah? Iya, itu penyakitnya tadi. Iya. Tentang seperti itu tentu Pak Ustadz tidak ada komen barangkali. Tidak ada komen. Tidak ada komen di situ. Urusan bibir. Iya, karena yang pertama setiap seseorang dibawa kepada husnuzon. Kebaikan artinya berprasangka. Iya. Jadi saya harus belajar hari ini untuk berbaik sangka. Iya, insya Allah. Berarti saya tutup telinga untuk mendengar yang cerita-cerita yang tidak masuk di akal, Pak Ustaz. Insya Allah. Baik, Pak Ustaz. Alhamdulillah SMS yang sudah kita janjikan beberapa waktu yang lalu, hari ini harus segera kita jawab. Karena biar bagaimanapun gunung pun ketika disendok akan habis. Akan habis. Iya, begitu juga SMS. Betul. Ketika dikumpulkan maka yang repot saya dengan Pak Ustaz. Iya, dan kita meminta kemakluman dari Mangge Antaina. Iya. Bila mana sudah berhari-hari kenapa belum dijawab ini SMS-nya, ya tentu ada sistem harap pemakluman, dan juga Mangge Patra seorang yang sangat egaliter. Artinya selalu mendahulukan yang pertama. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya juga menjadi amanah. Amin. SMS ini juga amanah, Pak Ustaz. Amanah. Kalau sampai dia lupa, saya didoakan sama dia. Tidak amanah lagi berikutnya. Tapi saya menjamin. Yang amanah, insya Allah Mangge Patra. Insya Allah. Baik. Pertanyaannya langsung saja, Pak Ustaz ini. Ini tidak lagi mengatakan, menyebutkan namanya, lupa barangkali, atau Pak Ustaz yang lupa kita baca ini. Iya. 99887. Oke, nomor akhir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saja dari menusuk di TPS. Ya. Tinta pemilu itu bagaimana hukumnya? Apakah itu dapat membatalkan wudu? Sama dengan tato ini berarti. Ada yang bilang ya, kalau kumyu tato itu kebetulan yang harus kena air wudu itu, tato itu bisa membatalkan wudu. Iya. Bahwasanya tinta pemilu tidak membatalkan atau menghilangkan air wudu. Air wudu. Kenapa? Ya. Karena cara kerja dari tinta pemilu ini meresap ke dalam kulit. Sehingga air wudu kita tidak dihalangi oleh tinta tersebut. Ya. Berbeda cara kerjanya dengan kutek atau yang pewarna kuku. Ya. Ataupun cat itu sendiri. Cat. Cat minyak menghalangi artinya air itu sampai ke kulit. Demikian juga dengan kutek. Sebab itu kan dibungkus bagian tubuh kita. Facial. Iya, sehingga ketika kita wudu, air wudu tersebut tidak sampai di situ. Padahal Allah Ta'ala mengatakan ketika kita berwudu, faghsilu wujuhakum wa aydikum, cucilah wajah kalian, tangan kalian ketika berwudu. Cuci ini berarti hilangkan hal-hal yang menempel di atasnya, termasuk kotoran-kotoran. Iya. Nah, ketika cat itu melengket di kulit kita, berarti tidak mengenai kulit yang ada. Tidak mengenai di situ. Tapi berarti menggugurkan syarat atau hukum untuk beda dengan kasusnya dengan tinta pemilu. Tinta pemilu. Ini saya melihat, saya juga masih ada tintanya ini. Iya. Ini tinta ini dia menyatu dengan kulit. Kulit. Iya. Kemudian dia buram. Iya. Lama-kelamaan dia habis. Iya. Jadi tinta ini tidak menutup air wudhu untuk sampai ke kulit kita. Oleh sebabnya, insya Allah. Tidak apa-apa, wudhu kita tetap sah. Ya, karena tidak dihalangi oleh tinta tersebut. Oke, kalau misal masih ragu-ragu kan tayamun. itu dari Mangge, Pak Ustadz tidak bilang begitu. Baik, Pak Ustadz. Selanjutnya saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah susahnya kita mau menyapa dengan nama apa ini. Iya kan? Tidak ada nama, terpaksa ya 549. Ya, katanya Pak Ustaz, kenapa guru mengaji itu tidak diperhatikan oleh pemerintah dan juga pegawai syara itu? Ah, itu bukan pertanyaan buat Pak Ustadz itu. Oh iya, kita tanyakan sama ahlinya juga nanti. Ah, berarti yang mau berjuang. Iya, mm-hmm. Berarti ini untuk memberi artinya tantangan kepada tantangan. Orang-orang yang baru-baru ini yang siap berjuang. Ingat yang amanah itu, ya, bro. Ini. Ada yang bertanya ini, kosong berapa ini? Yang ya itu tadi tentang guru mengaji dan itu. Beliau berarti ini sudah keluhan rakyat ini. Keluhan. Jadi belum sempat komio dilantik dia sudah mengeluh. Kenapa? Apa sudah menagih janji. Ya, apa keluhannya? Iya. Keluhannya ya. Kenapa guru mengaji tidak diperhatikan pemerintah dan juga pegawai syarah? Iya. Itu. Berarti insya Allah mudah-mudahan pertanyaan itu sudah didengarkan. Didengarkan. Iya. Dan kalau tidak kita double lagi. Iya. Ditanya lagi. Ditanya lagi. Iya. Baik Pak Ustadz. Dilanjutkan lagi dari Aksa Saputra. Ini masih penting Pak Ustadz. Masya Allah. Aksa Saputra. Bagaimana hukumnya berpartisipasi di dalam pemilu? Ada hubungannya semua dengan amanah ini Pak Ustadz. Masya Allah. Tafadhal Pak Ustadz. Berpartisipasi dalam pemilu adalah juga bagian daripada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian dalam berbuat ketakwaan. Dalam berbuat kebaikan. Iya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan kerusakan. Iya. Ya, tentunya kita kalau tidak aktif dalam kegiatan seperti ini, siapa orang yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan? Nah, betul. Ya, oleh karenanya, orang ikut pemilu, tidak ada itu yang mengatakan, oh ini bertentangan dengan Islam. Tidak ada seperti itu. Ya. Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, wala tu'aluna man haddallahu wa rasulah. Jangan kalian berikan perwalian atau kekuasaan kepada orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari ayat ini, maka berikanlah perwalian, kepemimpinan, urusan itu kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, orang yang amanah. Yang amanah itu. Iya. Jadi itu jawaban saya, ya bahwa aktif di dalamnya termasuk dari ta'awun al-birri wa taqwa. Kecuali bertolong-tolongan dalam hal pemilu seperti ini, termasuk jadi tim sukses untuk politik uang. Politik uang. Iya, ataupun untuk artinya berbuat hal-hal yang kedustaan lain sebagainya. Karena Rasulullah mengatakan man ghasyaw falaysa minna. Siapa yang berdusta atau berbuat tipu daya bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Nah, Mangga Antena yang dirahmati Allah. Tentu ini sebuah pelajaran yang baik bahwa pemilu bukan kali ini saja kita hadapi. Pemilu kada, kemudian pemilu legislatif, pemilu presiden. Iya, kita sudah dilatih, diajarkan bahwa mata telah melihat, hati telah terbohongi dengan apa yang tidak menjadi amanah untuk kita. Kemudian penyesalan muncul di belakang. Oh, salah saya memilih itu. Berburuk sangka lagi Pak Ustaz. Enggak masalah lagi dia Pak Ustaz. Kata Mangge lagi itu. Kata Mangge. Baik Pak Ustaz. Sayang sekali masih ada Mia di Petobo. Masih ada Yudin di Pipit. Iya. Kemudian masih ada Ashanti di Tondo. Ashanti di Tondo. Iya. Ya, sabar-sabar ya. Apa betul. Orang yang sabar disayang Tuhan. Iya. Kalau terlalu sabar kasihan dia loh. Itu kata Mangge. Itu kata Mangge Pak Ustaz. Iya, tapi Allah Ta'ala mengatakan as-sabru diaun. Iya. Kata Rasulullah as-sabru diaun, sabar itu adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Dan Allah Ta'ala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan atau jadikanlah penolong kalian itu sabar dan sholat. Iya, saya sudah sabar ini Pak Ustaz. Berarti pertolongan Allah sudah dekat itu. Iya, sudah dekat. Ya, tapi kalau bilang Pak Ustaz sudah lama saya bersabar, berarti sudah lebih dekat itu pertolongannya. Iya. Baik, Mangga Antena yang dirahmati Allah, sayang sekali pertemuan kita hanya sampai di sini. Bahasan siroh, siraman rohani. Mudah-mudahan jika Komio masih tetap mempercayakan acara ini menjadi penyiram dan penyejuknya Komio, tentu jangan lupa berpartisipasi di acara ini. Saya Mangge Patra bersama dengan Dai Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.